Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabawthi rahmatan lil'alamin. Nabiina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, sekarang pembahasan yang terakhir. Dan ini sesi yang kelima ya. InsyaAllah sesi yang terakhir dari pembahasan kitab Nawaqidul Islam dari pertemuan yang ke-23, pekan yang ke-23, program kuliah Mafatih Al-Ilm. Baik, terkait dengan mawani at-takfir. Kalau kita berbicara tentang mani takfir, ini penghalang. Berarti kebalikannya itu adalah syarat ya, yang harus dipenuhi dalam takfir. Ya. Baik. Dari mawani yang pertama adalah al-jahal. Kejahilan. Kejahilan yang muncul karena ketidakmampuan. Kenapa saya beri apa namanya? Sifat, karena tidak semua jenis kejahilan diberi udur, bisa menjadi penghalang. Iya. Jadi kejahilan ini dari perkara yang paling besar yang menahan seseorang itu secara muayyan dikafirkan. Iya. Kalau berlalu bahwa para nabi dan para rasul diturunkan untuk menegakkan hujjah agar supaya orang itu mengetahui. Iya. Baik. Kalau sudah tegak hujjah terhadapnya, nah itu baru hilang namanya kejahilan. Di antara dalil tentang hal ini, yang paling jelasnya tentang kisah orang yang meninggal itu tadi dan minta supaya dibakar jasadnya. Itu kan karena dia jahil. Ketika dia ragu akan kemampuan Allah Subhanahu wa taala. La in qadira alayya rabbi. Andai kata Rabbku mampu untuk membangkitkanku. Ini kan muncul dari kejahilan. Baik, bersamaan dengan itu diampuni untuk dia. Diampuni untuk dia. Iya. Baik. Tapi para ulama rahimahumullahu taala ketika berbicara tentang masalah ini, mereka yang dikatakan kejahilannya itu menjadi sebab yang menahan, menghalangi seorang tidak dikafirkan apabila jatuh di dalam hal yang mengafirkan, itu kejahilan harus terpenuhi padanya beberapa syarat. Iya. Syarat yang pertama, jadi kejahilan yang merupakan mani penghalang dari pengafiran itu harus dengan beberapa syarat. Syarat yang pertama, kejahilan itu kejahilan yang muncul dari ketidakmampuan. Iya. Dari ketidakmampuan. Dia tidak mampu mengangkat kejahilannya. Dia tidak mampu mengangkat kejahilannya. Jadi dia semangat ya. Berusaha, tapi dia tidak mampu untuk mengangkat kejahilannya. Nah, ini sepanjang dia bukan orang yang muqassir, bukan orang yang menelantarkan untuk belajar, dan bukan pula orang yang kurang berusaha. Ya. Maka itu diberi udur kalau memang munculnya dari ketidakmampuan. Jadi bedakan ya antara ketidakmampuan dan dia mampu tetapi dia tidak mau belajar. Dia menelantarkan. Iya. Dia menelantarkan. Baik. Karena itu para ulama memberikan ketentuan-ketentuan yang telah kita sebutkan ya tentang bagaimana dia itu misalnya baru masuk Islam atau tinggal di tempat yang jauh ya, dari ulama, dari ilmu, tidak ada yang mengingatkan kepadanya. Makanya kejahilan muncul disebabkan karena ketidakmampuan. Ini diberi udzur. Ini diberi udzur. Adapun kejahilan yang muncul karena dia berpaling atau dia menelantarkan, maka itu para ulama sepakat itu tidak diberi udzur. Tidak diberi apa? Tidak diberi udzur. Kalau kejahilannya bentuknya dalam bentuk dia berpaling, dia menelantarkan, tidak mau belajar. Baik. Syarat yang kedua, ya, syarat yang kedua, ya, kejahilan ini syarat yang pertama tadi, bahwa kejahilan tersebut munculnya dari apa? Ketidakmampuan. Ya. Dan syarat yang kedua, kejahilan ini pada apa namanya, kondisi didominasi oleh sedikitnya ilmu dan banyaknya kejahilan terhadap agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Itu tadi yang saya terangkan ya, tentang orang yang dia ini hidup di tempat yang sangat jauh, atau dia baru masuk Islam. Iya. Atau dia baru masuk Islam. Adapun orang yang menganggap bahwa dirinya misalnya dia meminta kepada penghuni kubur, ya, dengan alasan dia tidak tahu, atau dia tidak sholat dengan alasan dia tidak tahu bahwa sholat itu wajib, hah? Padahal dia hidup di tengah kaum muslimin, banyak orang yang mengajari, ya, maka ini tidak diberi apa? Udzur di dalam kejahilan untuk hal tersebut. Baik. Kemudian perlu saya ingatkan juga di sini terkait dengan pembahasan ini, ya, orang-orang yang jatuh di dalam syirik akbar, seperti dia menyembah kepada kuburan atau dia istighatsah kepada selain Allah, itu dari sisi hukum dia tidak dikatakan sebagai muslim di hukum dunia. Tidak dikatakan sebagai seorang muslim di hukum apa? Di hukum dunia. Ya. Jelas ya? Karena seorang itu ketika diberi udzur dengan kejahilan, itu ada dua maksudnya. Diberi udzur dengan kejahilan artinya dia tidak berhak mendapatkan dua hal. Ya, tidak dibunuh di dunia dan tidak dikekalkan di neraka di akhirat. Jelas ya? Sebab orang kafir kan yang keluar dari Islam, itu salah satu dari hukum yang terkait dengan mereka adalah dia dibunuh, ya, dan di hukum akhirat dia kekal di neraka, kekal di neraka. Tapi bersamaan dengan itu, seorang muslim misalnya yang melakukan perkara-perkara yang zahir dari syirik akbar, menyembah kuburan, istighatsah kepada selain Allah, maka ini tidak dikatakan sebagai seorang muslim di dalam hukum dunia. Jadi ketika dia meninggal, diperlakukan padanya hukum orang kafir, tidak disolati, tidak dikubur di pekuburan kaum muslimin, ya, dan seterusnya. Kalau dia solat, tidak syah solat di belakangnya, ya, tidak syah solat di belakangnya. Baik, ini ketentuan-ketentuan ya berjalan karena memang pada dasarnya seseorang itu mengambil sesuai dengan apa yang zahirnya. Baik. Kemudian yang kedua, penghalang yang kedua adalah al-khata, kekeliruan, bukan karena kesengajaan. Kekeliruan atau bahasa lainnya tidak sengaja, ketidaksengajaan. Iya, ketidaksengajaan. Baik. Di dalam Al-Quran dikatakan, walaisa alaikum junahun bima akhtatum bihi, walakin ma ta'ammadat qulubukum. Tidak ada dosa atas kalian pada apa yang kalian keliru di dalamnya. Tetapi yang menjadi dosa kalau hati-hati kalian sengaja terhadapnya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah wada'a ummati al-khata' wa nisyan wa mastukrihu alaihi." Sesungguhnya Allah meletakkan dari umatku kesalahan, ketidaksengajaan dan kelupaan serta apa yang dipaksakan terhadap mereka. Apa yang dipaksakan terhadap mereka. Baik. Jadi ini mani yang kedua. Iya. Baik. Tapi ini hukum-hukum seperti ini dikatakan khata, dia keliru. Ini masih terkait ya dengan pembahasan sebelumnya. Ini terhadap orang yang belum tegak padanya hujjah atau dia ini apa namanya? Ya. Orang yang tidak mampu untuk mencari kebenaran padahal dia sudah berusaha ya untuk hal tersebut. Ya kalau terjadi kesalahan tanpa dia sengaja dalam hal tersebut, maka itu tidak dipermasalahkan. Kemudian yang ketiga adalah takwil, adanya takwil. Ya, takwil yang dimaksud adalah dia jatuh di dalam perbuatan kekafiran karena suatu syubhat. Karena suatu syubhat yang muncul karena dia tidak memahami nas dengan pemahaman yang benar. Tidak memahami nas dengan pemahaman yang benar. Itu disebut ta'wil. Ini yang dimaksud di sini ya. Ta'wil. Walaupun ta'wil itu ada makna-makna yang lain, lebih populer. Akan kita terangkan nanti di pembahasan akidah wasithiyah. Baik. Iya. Sudah berlalu ya terkait dengan masalah orang-orang khawarij yang tidak dikafirkan oleh kebanyakan sahabat dan kebanyakan ulama karena mereka dianggap muta'awil melakukan takwil. Ya. Dan sudah berlalu bagaimana sebagian sahabat yang Al-Ansar yang mengkritik Nabi terkait dengan pembagian dan Nabi tidak mempermasalahkan hal tersebut sebab mereka punya takwil, keliru di dalam memahami apa? Kondisi dan keadaan. Iya. Hanya saja para ulama mensyaratkan takwil yang dikatakan penghalang dari kekafiran itu disyaratkan dua syarat. Syarat yang pertama itu muncul dari ijtihad seorang yang sudah berusaha mengerahkan tenaganya, mengerahkan kemampuannya di dalam mencari kebenaran dan memahami dalil. Iya. Jadi dia sudah berusaha untuk hal tersebut. Baik. Kemudian yang kedua, disyaratkan takwilnya tersebut punya sudut pembenaran dari arah bahasa. Ya, sudut bahasa. Ya, secara bahasa ada kemungkinan yang membenarkan tentang takwil tersebut. Iya. Jadi kalau dia mentakwil ayat misalnya seperti orang-orang Syiah, seenaknya saja mentakwil ayat sedikit-sedikit, ini maksudnya Ali bin Abi Thalib, ini maksudnya Al-Hasan, ini maksudnya Al-Husain. Ayatnya tidak ada hubungannya sama sekali. Iya. Jelas ya? Maka ini takwil tidak diterima, itu bukan takwil namanya. Tapi itu bentuk dari kekufuran. Baik. Itu sama dengan dilakukan oleh orang-orang ekstrim dari kalangan batiniyah, sufi batiniyah. Jadi syaratkan ada satu sudut dari bahasa yang memungkinkan takwil tersebut. Itu sudah penghalang yang keberapa? Hah? Yang ketiga. Dan yang terakhir, yang keempat, ini yang disebutkan oleh Syekh di sini. Al-mukrah, al-ikrah, keterpaksaan. Ya, keterpaksaan. Jadi bukan orang yang melakukan dengan pilihannya sendiri. Bukan orang yang melakukannya dengan pilihannya sendiri. Ya, dan ini telah diterangkan oleh banyak dalil. sepakat para ulama tentang udur ini bahwa dia adalah penghalang dari penghalang pengafiran. Bahkan di ayat yang disebutkan oleh penulis, apa ayat yang telah kita terangkan, man kafara billahi min ba'di malihi illa man ukriha, siapa yang kafir kepada Allah setelah dia beriman, sebutkan ancamannya, diperkecualikan cuma satu, kecuali siapa yang terpaksa dan hatinya dalam keadaan apa? Tenang dengan keimanan. Iya. Maka ini ikrah namanya. Iya. Dia tenang dengan keimanan. Baik. Dan ada ayat-ayat yang lain terkait dengan hal ini. Iya. Jadi orang yang di posisi mukrah, terpaksa, maka ini udur untuk tidak dikafirkan. Tapi Ibnu Hajar rahimahullahu taala menyebutkan bahwa orang yang terpaksa itu dikatakan terpaksa apabila terpenuhi 4 syarat. Syarat yang pertama, yang memaksanya ini dia mampu untuk melaksanakan ancamannya. Yang memaksa dia mampu untuk melaksanakan ancamannya. Dan orang yang dipaksa, dia tidak mampu untuk membela dirinya, walaupun dengan lari. Dia tidak mampu untuk membela dirinya, walaupun dengan lari. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua disyaratkan, orang yang terpaksa ini, dugaan besarnya, kalau dia menahan, maka ancaman itu akan menimpanya. Ancaman itu akan menimpanya. Terus syarat yang ketiga, ancaman yang dihadapkan kepadanya itu ancaman yang akan segera diberlakukan padanya. Ya. Karena itu karena Ibnu Hajar, kalau misalnya dia berkata, kamu buat begini, atau kalau tidak saya penggal kamu besok, nah, baru besok dia melakukan, ini bukan apa? Bukan segera namanya. Itu belum masuk ke dalam terpaksa. Jelas ya? Baik. Kemudian yang keempat, orang yang terpaksa itu, ya, dikatakan terpaksa, kalau kelihatan dari orang itu, orang yang terpaksa ini, ya, kondisi dia sama sekali tidak ada bentuk pilihan, melakukannya dengan kehendak sendiri. Ya, tidak ada kondisi dia melakukannya dengan kehendak sendiri. Jadi ini 4 syarat. Ini semuanya terpenuhi pada Bilal. Ya, radhiyallahu anhu. Terpenuhi pada Ammar bin Yasir ya, radhiyallahu anhuma. Ini terkait dengan Ammar. Ya. Ammar radhiyallahu anhuma berucap kekafiran. Ya bagaimana tidak, ayahnya sudah mati. Ibunya juga sudah mati. Di sebagian riwayat disebutkan saudaranya, Bilal juga punya saudara namanya Abdullah bin Yasir. Sudah mati. Jelas ya? Jadi syarat pertama kita periksa terpenuhi atau tidak. Yang melakukannya mampu untuk melaksanakan ancaman. Mampu atau tidak? Sudah 3 orang terbunuh. Bilal sendiri tidak ada, Ammar sendiri tidak ada pilihan lain. Tidak ada jalan untuk lari. Terus yang kedua, dugaan besarnya sangkaan itu akan dilaksanakan. Ini dugaan besar atau meyakinkan? Ini kayak meyakinkan ya. Dia sudah melihat 3 keluarganya sudah mati. Kemudian yang ketiga, ya, ini ancamannya sifatnya segera. Nah di situ tidak diberitahu, ya, ini sudah mati, ini mati, kemungkinan dia juga langsung. Ya, kemudian yang keempat, itu kelihatan Ammar radhiyallahu ta'ala anhu berucap ucapan kufur itu sama sekali tidak ada keinginan dari dirinya, semuanya bersumber dari paksaan. Ya, tapi ayat menunjukkan keutamaan Ammar. Wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Nah, hatinya itu tenang dengan apa? Dengan keimanan. Ya, itu yang paling penting ya pada seorang hamba. Nggak usah terlalu banyak pikir masalah dunia, masalah nasab, segala macam. Ammar bin Yasir itu seorang budak. Ya. Ya, bersamaan dengan itu Allah puji keimanannya dalam Al-Quran, diabadikan, dibaca sampai hari kiamat. Ya. Itu yang meninggikan derajat seseorang, dengan keimanan, dengan ilmu. Ya. Baik. Jadi itu kriteria terkait dengan orang yang terpaksa. Ada yang menyebutkan yang kelima dari penghalang mani takfir terkait dengan taklid, orang yang ikut-ikutan. Ya, tapi ini ada pembahasannya ya, saya kayaknya tidak menjelaskan di kesempatan ini. Mungkin kalau ada waktu lain atau pembahasan yang cocok lewat, kita akan terangkan nanti insyaallah taala pada tempatnya. Baik. Jadi selesai sudah ya terkait dengan masalah beberapa ketentuan di dalam menjatuhkan vonis takfir terhadap orang secara muayyad. Yang terakhir, pembahasan yang ketiga, al-hadar wal khauf minal wuku'i fil mukatsirat. Ya, berhati-hati dan khawatir terjatuh di dalam hal-hal yang mengafirkan. Ini harus ada pada seorang muslim dan muslimah. Jangan mohon kepada Allah. Karena itu kita diajarkan untuk berdoa. Jangan sampai berbuat kesyirikan dalam keadaan tahu atau berbuat kesyirikan dalam keadaan tidak tahu. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan doa-doa untuk berlindung dari kekufuran. Berlindung dari kemunafikan. Berlindung dari hati yang keras. Ya, ini semuanya mana-mana mengarah ke situ. Dan sini penulis semua nalwa mengingatkan ya. Kata beliau, kulluha min a'bami ma yakunu khataran. Semua pembatal keislaman ini 10 ini merupakan perkara yang bahayanya paling besar di antara bahaya yang sangat besar. Wa min aktsari ma yakunu wuku'an. Dan dari hal yang paling banyak terjadi. Bayam bagi lil muslim al-hadar wa yakhafu minha ala nafsihi. Seorang muslim wajib berhati-hati dan mengkhawatirkan dirinya akan perkara tersebut. Kemudian beliau tutup dengan doa, na'udzubillahi min mujibati ghadabih wa alimi iqabih. Kita berlindung kepada Allah dari hal-hal yang mengharuskan datangnya kemurkaan dan siksaan yang pedih. Ya, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberi keteguhan di atas keislaman, diberi basirah mengenal tauhid dan dijauhkan dari segala bentuk kesyirikan, dari segala bentuk kekufuran dan segala bentuk yang bisa membatalkan keislaman, dan kita berlindung kepada Allah dari kemurkaan dan siksaan yang pedih. Wassallallahu ala Muhammad dan salawat terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga selalu tercurah untuk beliau. Wallahu taala alam. Baik, selesai ya pembahasan buku ini. Insyaallah taala pembahasan kitab Kasyfus Syubhat kita akan kaji di pertemuan pekan berikutnya. Sudah 8:30 ya, sudah habis waktunya. Antum mau sampai jam berapa ini? Gimana? Jawab pertanyaannya? Hah? Atau sudah ngantuk? Bagaimana jika orang tersebut terpaksa karena takut? Ya, terpaksa memang karena takut. Ya. Jelas ya, tapi beda antara orang yang terpaksa dan orang yang apa? Takut. Ya, kalau takut itu bukan terpaksa, dia cuma ngeri aja. Ya, takut kena pukul, takut itu takut namanya. Baru takut kena pukul saya, takut penjara saya, berucap kalimat kufur. Ah, itu enggak cocok. Itu takut namanya. Jelas ya? Tapi kalau sudah diancam pedang mau dibunuh, itu baru terpaksa. Baik. Jika diketahui seorang sujud kepada kuburan, apa hukum terkait orang tersebut? Dilihat dulu terkait syarat atau penghalangnya. Ya, kasusnya ini kadang seorang bertanya itu apa namanya? Dilihat kasusnya, kalau dikatakan sujud, sujud maksudnya apa? Dia sholat di samping kuburan, ya. Dia sholat di samping kuburan. Ada sebagian orang yang kadang dia sholat di samping apa? Kuburan, sholatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi di samping kuburan. Yaitu jadi sholatnya tidak syah. Jelas ya? Tapi kalau dia pastikan ini sujudnya kepada kuburan, itu sudah diterangkan ya, itu dari apa? Pembatal dari pembatal keislaman. Cuma itu tadi, perbuatan itu ya harus dipastikan bahwa tidak mengandung di situ kecuali makna kekafiran saya. Kecuali makna kekafiran saya. Nah, kalau sudah dipastikan mengandung makna kekafiran saya, hal yang dipastikan membatalkan keislaman, nah, baru diperiksa tadi dari apa namanya penghalang-penghalang yang telah disebutkan. Ya. Syekh Shalih Al Fauzan, ya, itu termasuk beliau sering memberi fatwa tentang orang-orang yang misalnya meminta kepada penghuni kubur atau dia sujud kepada apa namanya kuburan, beliau katakan bahwa ini adalah musyrik. Ya. Kalau dikatakan apa diberi udzur atau tidak, kata beliau, bagaimana diberi udzur? Dia hidup di tengah kaum muslimin mendengar ayat-ayat Al-Qur'an dan seterusnya. Ya, tapi bersamaan dengan itu di sebagian keadaan beliau kadang ditanya tentang kondisi yang seperti itu, beliau katakan barangkali dia begini, barangkali dia begini. Jelas ya? Jadi beliau tidak ada jawaban tetap dalam hal itu, dilihat kondisi dan keadaannya. Jelas ya? Nah, itu kuncinya sebenarnya, tidak ada iskal. Ini masalah semuanya dibangun di atas ketentuan. Sisa mengukurnya, ini pas atau tidak di situ. Menempatkan ketentuan dan syarat-syarat itu tadi. Sampai batas manakah atau sampai manakah batasan-batasan dalam istihza, tertawa misalnya, contoh tertawa ketika ada penjelasan tentang pemahaman keliru akan bid'ah dalam memahami hadits, kullu bid'atin dolala. Nah, ini dalam penjelasan ya, jadi ketawanya itu karena penjelasan bukan karena hadits. Mungkin di penjelasan ustadznya memberi contoh-contoh yang membuat seorang ketawa, itu bukan dikatakan istihza namanya ya. Kalau dikatakan istihza, dia molok-molok haditsnya, haditsnya dibacakan, begitu dengar hadits langsung dia ketawain, itu jelas istihza. Jelas ya? Istihza itu kan ada yang sharih, ada yang sifatnya dengan apa? Dengan ghairu sharih. Yang ghairu sharih ini banyak bentuknya. Sebagian ulama membahasakannya itu lautan tidak ada ujungnya, saking banyaknya bentuknya. Apakah orang yang mencela seorang nabi harus ditegakkan kepada hujjah terlebih dahulu sebelum dikafirkan secara muayyad? Ini sudah diterangkan ya bahwa tegaknya hujjah itu ada ketentuannya. Ya, ada ketentuannya. Jadi kalau dia hidup di negeri kaum muslimin, dikenal di negeri ini umat Islam itu kepada orang tuanya saja mereka menghormati, orang-orang lebih tua dihormati, dihargai, apalagi terhadap para nabi dan para rasul. Ya, kalau ada molok-moloknya dalam hal tersebut, itu suatu hal yang dimaklumi. Baik, ingat ya, saya beri tadi ketentuan-ketentuan di dalam hal tersebut. Itulah sebenarnya intinya di dalam pembahasan ini, menjatuhkan vonis-vonis itu perlu fikih, perlu kedetailan. Iya. Karena itu di bahasanya hadis Ubadah bin Shamit, indakum minallahi fihi burhan. Kalian memiliki argumen di sisi Allah. Jadi dia bertanggung jawab, punya argumen bisa dipertanggungjawabkan di sisi Allah. Dan ini memang hanya sifatnya para ulama yang berbicara seperti ini. Karena itu di sebagian fatwanya, Syekh Shalal Fauzan kadang ditanya seperti ini, kata beliau, ini urusannya di pengadilan. Urusannya di mana? Di pengadilan. Syekh Wasiullah Abbas juga dalam masalah-masalah kadang yang seperti ini, beliau katakan itu tidak cocok dibahas, difatwakan di umum. Sebab kalau fatwa umum itu kan hanya diingatkan ini kufur, kesyirikan, itu fatwa umum dan itu sudah cukup. Terkait dengan muayyan, supaya terang masalahnya, dibawa aja langsung ke pengadilan. Nanti di sana di mana dipastikan ini kafir secara muayyan atau tidak, dilihat dari ketentuan-ketentuannya oleh ahlul ilm. Jelas ya, agar perkara menjadi terang. Bagaimana kaitannya dengan kita tidak melihat kepada niatnya, tapi zahirnya saja? Ya sudah, tidak ada ininya. Sudah diterangkan kan, bahwa kekafiran kadang dengan keyakinan, kadang dengan ucapan, kadang dengan apa? Kadang dengan keraguan. Ya, kadang dengan perbuatan. Jadi kalau sudah dia ucapkan hal tersebut, itu kekafiran. Dengan ucapannya sendiri itu pembatal keislaman. Itu hukum umum sudah diterangkan, pembatal keislaman. Tapi secara person kafir muayyan, itu tadi pembahasan kafir muayyannya, jangan dicampur-campur aduk. Saya sudah ingatin berulang kali. Baik. Tadi terangkan terpenuhi syarat takfir adalah dengan tegaknya hujjah kepada muayyan. Dengan kondisi ini bagaimana dengan keadaan orang-orang jahiliyah? Apakah kita katakan mereka tidak kafir karena belum diutus kepadanya Rasul? Siapa yang berkata tidak diutus kepada mereka Rasul? Ya. Itu ada orang-orang kafir Quraisy itu. Orang-orang jahiliyah itu ada dari agama Nabi Ibrahim yang sampai kepada mereka. Sebelum Nabi, ada dari agama para Nabi sebelumnya. Waraq bin Naufal saja dari orang jahiliyah, dia beragama Nasrani, masih berada di atas apa? Masih berada di atas agama Ahlul Kitab. Ini orang jahiliyah juga. Jadi jangan berkata bahwa itu adalah masa apa? Mutlak masa fatrah, tidak seperti itu. Jelas ya? Baik. Ya, Amr bin Lu'ay yang memasukkan berhala-berhala ke tanah Arab sehingga diibadahi. Ya. Jadi dia pergi perjalanan dagang, pulang dia mimpi ada berhala-berhala, maka diambil, dia gali, dapat betulan, dia bawalah ke tanah Arab, itu sebabnya diibadahi kembali. Nabi melihatnya, dia menyeret isi perutnya di neraka. Yang dikatakan ini orang masa fatrah, dia enggak tahu, jahil. Belum diutus kepada Rasul, tidak. Jelas ya? Ini merubah agama Nabi Ibrahim. Iya, Mekah itu agama Nabi Ibrahim berada di situ. Jadi mereka merubahnya. Baik. Apakah memvonis seorang sebagai ahlul bidah punya syarat dan mawani juga? Iya, jelas ya. itu ketentuannya sama. Pasti hal-hal itu sholat saja ada syurut dan ada apa? Mawani'nya. Ya, puasa juga seperti itu. Baik. Saya sudah terangkan bahwa itu kaidah banyak tempat di pembahasan syariat masuk di dalamnya. Termasuk di dalam takfir, tabdi, tafsiq, menjatuhkan hukum fasik, itu harus terpenuhi syarat-syarat dan mawani' di dalam hal tersebut. Ya, kalau dari sisi lebih ringan, betul lebih ringan. Karena vonis kafir ini berat ya, mengeluarkan dari keislaman. Kalau mengatakan vonis mubtadi, ya, kalau bid'ahnya tidak mengeluarkan dari keislaman, itu dia Islam, cuman divonis dia keluar dari jalan Nabi SAW, melakukan kesesatan. Apakah kita boleh mendoakan orang yang sudah meninggal, tapi dia melakukan kekafiran yang kekafirannya terdapat udur padanya? Kalau dia sudah katakan terdapat udur, ya apalagi masalahnya? Dia sudah kasih udur. Jelas ya? Sudah diterangkan udur itu benar ada, tapi sesuai dengan ketentuan yang telah kita sebutkan. Baik. Tapi kalau dia meninggal dalam keadaan berdoa kepada selain Allah, dalam keadaan dia beristighatsah kepada selain Allah, dia berdoa kepada penghuni kubur, ya, maka yang seperti ini akhirnya hukum asalnya dia meninggal tidak di atas apa? Islam, tidak didoakan dan seterusnya. Adapun terkait dengan dirinya, itu dihukum akhirat. Apakah dia jahil atau tidak, itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tawil yang tadi lawan dari syarat yang mana? Pertanyaan yang bagus ya, saya lupa tadi terangkan. Jadi yang pertama kan kita sebutkan kejahilan. Jahilan lawannya adalah apa? Ilmu. Yang kedua kita sebut apa tadi? Al-khata, kekeliruan. Lawannya adalah al-amd. Amd itu artinya sengaja. Kemudian yang ketiga ta'wil. Ya. At-ta'wil ini udur, maksudnya ta'wil yang boleh. Lawannya adalah at-ta'wil ghairu sa'id, ta'wil yang tidak boleh lawannya. Karena ada ta'wil tidak diterima. Iya, ada ta'wil tidak diterima. Misalnya itu tadi saya beri contoh, ta'wil tidak ada sudutnya dari arah bahasa sama sekali, itu ta'wil tidak diterima. Baik. Kemudian kalau ikrah, lawannya adalah apa? Al-ikhtiar. Lawannya adalah al-ikhtiar. Baik. Apa hukumnya nikah beda agama yang mana sudah lama berlangsung hingga punya anak dan cucu? Ya. Kalau si suami muslim, istrinya kafir, ini sudah kita terangkan ya. Kalau dia ahlul kitab, tidak ada masalah. Secara umum ini kejadian dia sudah terjadi. Padahal yang sudah terjadi, ya, yang terjadi biarlah terjadi. Ya, cuman orang yang mengerti hukum itu tidak melakukan hal yang seperti itu. Baik, terkait dengan masalah anak-anak dan cucunya, kalau memang ikatan pernikahan itu dengan ikatan yang syah, maka itu dihitung syah dari sisi apa? Hubungan. Apa hukumnya orang yang berdoa dan dia ragu bahwa doanya tidak akan diterima? Nah, ini ragu doanya tidak akan diterima. Ini ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama muncul dari su'udzon, berjelek sangka kepada Allah, itu haram, tidak boleh. Ya. Dan kemungkinan yang kedua muncul dari rasa khasyah, rasa takut, ilhah, dia mohon sangat. Sakin besarnya permohonannya kepada Allah, sangin ingitnya dikabulkan, dia khawatir karena banyaknya dosanya tidak dikabulkan. Oleh itu enggak ada masalah. Jelas ya? Baik. Tapi kalau yang pertama tadi dia ragu, ya. Masuk dalam bentuk dia berjelek sangka kepada Allah, itu enggak diperbolehkan. Seorang itu kalau dia berdoa, doa saja, apa yang perlu dia ragukan? Kalau doanya tidak diberikan, mungkin Allah akan simpan doanya itu untuk hari kemudian dia diberi pahalanya, atau mungkin dia dipilihkan hal yang lebih baik dari yang dia minta. Yang orang yang berdoa itu tidak ada kerugian sama sekali, tidak ada yang perlu diragukan. Bagaimana sikap kami? Bagusnya jika ada seorang tokoh agama atau ustadz, dai, yang dengan terang-terangan mengatakan bahwa Al-Quran sama dengan kitab-kitab agama lainnya. Jawabannya, kafir, keluar dari Islam. Sudah diterangkan, itu pembatal apa? Pembatal keislaman. Ada yang mengatakan Al-Quran sama dengan kitab-kitab yang lainnya, itu artinya dia mengingkari bahwa Al-Quran yang paling baik, hukum Allah yang paling baik. Itu masuk ya, sudah kita bahas dari pembatal-pembatal keislaman. Ini pertanyaan umum ya, saya juga jawabannya umum. Jangan lagi ada yang mengarahkan, kasih judul ke orang tertentu. Hah? Baik. Jadi itu kadang bahasa-bahasa itu dipakai, itu memang bahasa-bahasa ilmu. Jadi saya mengerti kadang ada kejadian terjadi, tapi saya ditanya umum, saya juga jawabannya umum. Karena memang saya harus bicara memperingatkan bahaya kekufuran dan jangan ada yang jatuh dalam hal yang seperti itu. Jelas ya, belum tentu saya berbicara di kondisi yang mereka inginkan. Saya baca sesuai dengan teks pertanyaan. Baik, itu dari uslub di dalam memberikan jawaban. Itu kita lihat dan kita dilatih oleh guru-guru kita di atas uslub yang seperti itu. Bagaimana hukum bekerja di perusahaan yang diketahui membantu Zionis dan diketahui mendukung kekufuran seperti LGBT? Dilihat jenis pekerjaannya, kalau jenis pekerjaannya pekerjaan yang halal, tidak terkait dengan ini, hanya saja mungkin arah pemiliknya ya, dia kepada arah yang kekufuran atau semisal dengannya, itu enggak ada masalah sepanjang jenis pekerjaannya benar. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat berinteraksi dengan orang Yahudi. Ada sebagian sahabat yang kerja diupah oleh siapa? Orang Yahudi. Iya. Dalam bekerja. Dan itu enggak ada masalah, Yahudi kemana dia belanjakan hartanya? Hah? Terus Yahudi sendiri makan riba disebut dalam Al-Qur'an. Dan dimaklumi bagaimana kebencian Yahudi terhadap umat Islam di dalam hatinya. Tapi bersamaan dengan itu perkara dunia itu diambil, diperbolehkan, tidak dipermasalahkan. Baik. Jadi kalau dia misalnya ingin keluar dari perusahaan yang seperti ini karena dia tidak suka, itu urusan dia pribadi, tidak ada masalah. Dia keluar, dia cari yang lain, alhamdulillah itu lebih bagus untuk dirinya. Tapi kalau ditanya tentang hukum kerjaannya, tidak bisa kita katakan itu adalah hal yang diharamkan. Ya wallahu ta'ala alam. Ada sebagian pertanyaan kadang agak ini ya, bukan tidak bisa dijawab, cuman tidak cocok sekarang untuk menanyakan. Itu perlu uraian-uraian kadang. Ya, kadang suatu masalah itu kalau sudah dijawab, apalagi masalahnya masalah-masalah yang lagi viral, ya, nah itu menjadi masalah juga bagi saya menjawab. Jadi harusnya saya jawab lebih lengkap dan terang. Saya mengerti ada sebagian masalah terjadi, ya sudah lama, sudah beberapa tahun, tapi saya nggak mau menjawab untuk hal tersebut. Harus diterangkan secara lebih mendetail. Manusia dilarang bersumpah dengan selain Allah. Tetapi mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ada yang bersumpah atas nama selain Allah dan sebagainya? Dia bukan bersumpah ya dengan selain nama Allah. Dia katakan fidaka abi wa ummi. Aku menebusmu dengan ayah dan ibu. Itu bukan sumpah namanya. Itu menebus. Artinya dia ini, kamu untuk apa saja saya bisa berkorban dengan apa saja. Ya, demi engkau. Nah, itu bisa ya diucapkan. Tapi memang kadang ada bentuk berjalan di tengah orang Arab. Modelnya itu kayak bentuk sumpah. Tapi itu cuman kalimat berjalan di lisan orang Arab, mereka tidak memaksudkan dengannya sumpah. Jelas ya? Tidak memaksudkan dengannya sumpah. Iya. Baik. Itu sebagian taujih diarahkan oleh ahlul ilm terkait dengan hal itu. Apa yang harus kita lakukan jika terdapat pelaku yang melakukan kekafiran di sekitar kita? Apakah sebagai penuntut ilmu cukup dengan berdiam lalu mendakwai pelaku kekafiran tersebut dengan dipertemukan dengan ustadz atau ahli ilmu yang paham dan dapat mendakwainya? Jadi artinya si penanya, dia tidak bisa mendakwai orang tersebut. Ya. Allah berfirman, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan apa? Kemampuan kalian, tingkatan merubah kemungkaran. Kata Nabi, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadi, fa illam yastati fa bi lisani, fa illam yastati fa bi qalbihi, wa dhalika adha'ful iman. Hadits Abu Sa'id Al-Khudri riwayat Muslim. Siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, hendaknya dia rubah dengan lisannya, dia rubah dengan tangannya. Tidak mampu dengan tangannya, maka dengan lisannya. Tidak mampu dengan lisannya, maka dengan hatinya. Yang dia posisi tidak mampu dengan lisan, maka dengan hati dia merubahnya. Baik, kalau dia bisa mendatangkan orang yang menasihati, dia beri buku dan seterusnya, itu hal yang bagus. Bagaimana jika dalam keadaan terpaksa tetap bersikeras untuk tidak melakukan kekufuran dengan berharap meninggal mati syahid saya jika diancam dibunuh oleh orang yang mengancamnya? Tidak ada masalah ya, itu bagus, itu pilihan dia ya. Tapi kalau dia di kondisi terpaksa dia mengucapkan, itu namanya keringanan diberi di dalam syariat. Keringanan boleh diambil, boleh dia tidak ambil. Boleh diambil, boleh diapa? Tidak mengambilnya. Baik. Imam Ahmad rahimahullahu taala, beliau tidak mengambil keringanan. Tidak mengambil keringanan. Muhammad bin Nuh sampai dibunuh. Ya. Beliau tidak mengambil keringanan. Sebab di dalam teguhnya beliau itu ada keteguhan untuk Islam dan kaum muslimin. Baik, itu ada sudut lain di dalam hal tersebut. Jadi itu banyak sudut yang mewarnai. Masalah itu tidak dilihat di satu sudut saja. Orang tua saya memiliki percetakan atau fotokopi yang terkadang mendapat orderan untuk mencetak kegiatan-kegiatan acara orang-orang kafir. Apa hukum penghasilannya? Apa ini termasuk tawalli yang membuat pelakunya murtad? Nah, ini tawalli atau bukan? Ini urusan apa ini? Ini urusan dunia. Jelas ya? Dia melakukan hal yang diharamkan. Hal yang diharamkan, tetapi itu tidak membuatnya kafir keluar dari Islam. Terkait dengan si anak, Itu kekeliruan orang tuanya. Kalau dia mengambil duit dari orang tuanya, enggak ada masalah. Itu dosa orang tuanya. Dalam kasus yang seperti ini, kaidahnya al-ithmu alal mubashir. Dosa ditanggung oleh si pelaku langsung. Pelaku langsung yang melakukannya. Seorang yang belajar ilmu agama, kemudian dia hanya meniatkan untuk menghilangkan kebodohan bagi dirinya dan keluarganya. Dalam hal ini, apakah dia berdosa apabila menolak untuk diminta berdakwah di tengah umat? Karena alasan ada orang yang lebih senior dan lebih pantas melakukannya. Yang kedua, merasa belum cukup lama belajar ilmu agama tersebut. Kalau alasan yang pertama itu tidak benar ya. Ini kalian semua kalau menjadi alim ulama di Indonesia ini, itu tidak cukup untuk Indonesia. Jelas ya? Masih perlu banyak lagi untuk hal tersebut. Ya, jangan selalu berharap, wah ini ada yang lebih senior, ada yang lebih senior. Ya, yang paling penting seorang itu sudah belajar sesuatu, ada ilmu yang dia kuasai, bisa diajarkan. Maka itu adalah lahan ketaatan untuk dia di situ. Pada apa yang dia bisa ajarkan, dia kuasai. Ya, kalau dia tidak kuasai, dia tidak tahu tentang hal itu, memang dilarang seorang berbicara tanpa ilmu. Jangan dia masuk ke dalam perkara yang dia tidak menguasainya. Apabila seorang kagum dengan seorang pemain sepak bola atau atlet lainnya hingga meniru penampilannya, apakah ini termasuk kecintaan pada orang kafir yang mengeluarkan dari Islam? Bagaimana? Ini ada yang perlu dirinci saja. Hingga meniru penampilannya, penampilan yang mana yang dia tiru? Kalau dia penampilan yang dia tiru sekadar cara berpakaian, ya terus potongan rambutnya. Tapi kalau yang dia tiru penampilan dari sudut beragamanya, itu menjadi masalah. Jelas ya? Tapi kalau sudut itu masuk di dalam dosa besar. Karena itu namanya tasyabbuh dengan apa? Orang-orang kufar. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia termasuk dari mereka. Bagaimana dengan suku-suku pedalaman yang tidak pernah sampai hujjah dakwah kepada mereka? Apa mereka tetap dihukumi kafir? Ini suku-suku ini muslim atau kafir? Kalau mereka sudah muslim tapi tidak tahu sholat, tidak tahu bertauhid, berbuat kesyirikan, ya. Nah, ini baru dibahas tadi tentang masalah udur-udur dengan mawani takfir itu tadi. Tapi kalau asalnya dia tidak pernah masuk Islam, itu tidak ada keraguan dikatakan kafir. Itu hukum zahir. Seorang tidak meragu hal yang zahir, dia tetap ucapkan yang zahir. Jelas ya? Dikatakan itu adalah kafir. Hukumnya seperti itu. Baik. Buku apa yang bagus dalam membahas dhawabit at-takfir? Ada buku ditulis oleh Dr. Isam As-Sinani namanya. Judulnya At-Tahrir fi Ahkami At-Takfir. Dikasih kata pengantar oleh Guru kami Syekh Shalal Fauzan. Ini termasuk buku yang paling bagus ditulis dalam pembahasan. Iya. Dan dia bantah juga syubhatnya takfirin di dalam pembahasan. Terus ada buku yang kedua. Buku yang kedua ini bagus secara umum, cuman banyak orang saja yang salah memahaminya. Ada yang ditulis oleh Abil Ala bin Rashid, itu ditakdim juga oleh Syekh Shalal Fauzan. Beliau yang beliau bilang ke saya bahwa ana asyrifu atau ana usyrifu ala hadzal kitab. Beliau isyraf terhadap buku itu sampai keluar. Iya. Itu bagus ya. Hal-hal yang sebagai itu bagus. Jadi kalau ada bicara-bicara terkait dengan hal tersebut, itu keluar dari ketentuan-ketentuan. Dan ada sebagian buku itu dikritik karena di dalamnya terdapat pemahaman-pemahaman mirip dengan pemahaman irja. Mirip dengan pemahaman irja. Iya. Dari buku-buku yang menulis tentang apa? Dhawabit takfir. Iya, saya tidak mau sebut saja nama-namanya karena kadang sebagian hal itu menjadi sudut apa namanya, sudut percekcokan di tengah manusia. Ya, tapi saya ingatkan karena itu hal-hal yang memang sekarang ini perlu banyak diingatkan. Dan sudah saya terangkan di awal pembahasan, ada dua golongan di sini yang keliru. Ada kaum khawarij dan ada kaum apa? Murji'ah. Ya. Ada sudut pemahaman khawarij yang muncul, ada sudut pemahaman murji'ah. Ahli sunnah itu selalu berada di tengah-tengah. Itu pentingnya seorang belajar ilmu dengan benar, apalagi di masa seperti sekarang ini banyak fitnah-fitnah. Iya. Baik. Ini bukan memang dari masalah-masalah yang tidak semua kelihatan, tidak kelihatan terhadap semua orang. Ya, dan saya alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, saya banyak mengikuti pembahasan-pembahasan ini dan saya juga banyak mendengar, banyak bertanya kepada para ulama terkait dengan hal-hal ini. Jadi sedikit banyak saya punya apa namanya? Mengenal dari buku-buku apa yang dikritik dan seterusnya. Baik. Bagaimana hukum hipnotis menggunakan bacaan Al-Quran? Karena saya pernah melihat ada orang, seorang ustadz yang menggunakan metode hipnotis Al-Quran agar lebih mudah menghafalnya sebagai metode cara cepat dalam membaca Al-Quran. Ini saya nggak paham ya bagaimana bentuknya ini. Saya nggak paham bagaimana bentuknya. Kalau hipnotis itu kan hilangkan kesadaran ya. Terus bagaimana dia bisa hafal kalau hilang kesadarannya? Makanya saya nggak paham bentuknya kayak bagaimana. Tapi yang pasti itu dimaklumi ya bahwa tukang-tukang sihir itu, dukun-dukun itu ada mempropagandakan sihir dan dukunnya, dia suruh orang baca ayat-ayat Al-Quran. Iya. Untuk melihat aja sebagian ilmu sihir itu, ilmu silat yang lempar-lempar orang pakai tenaga dalam. Nah, itu ada bacaan tiga kul, ada bacaan ayat kursi. Ya memang jinnya mempersyaratkan. Jelas ya? Jinnya mempersyaratkan. Saya pernah ketemu sebagai orang yang sudah tobat, dia punya ilmu-ilmu tenaga dalam seperti itu. Dia katakan bahwa memang jinnya mempersyaratkan untuk baca itu. Seakan-akan jinnya ini jin bagus. Ya nanti kamu baca dikir begini, tapi nah, sama saja. Itu dari trik-trik setan di dalam apa? Menyesatkan manusia. Baik. Bagaimana jika ada seorang ustadz yang berdakwah dengan bahasa kekinian, namun ada ucapan kekufuran padanya, namun dia tidak memaksudkan kekufuran padanya? Ya, yang dilihat pada ucapannya apa, bentuk kekufurannya kayak bagaimana. Nanti dari ucapan itu diukur jenis kekufurannya bagaimana. Ya, maksud di sudut yang mana? Apakah di sudut yang memang dihukumi kafir dengan sekedar ucapan saya, atau dia di sudut yang memang terkait dengan pembahasan yang lain? Nah, itu kan perlu dipastikan. Tapi yang perlu diingatkan di sini, ini orang-orang yang berdakwah dan perlu mendakwai dengan bahasa kekinian dengan modal baru, ini orang yang tidak pede berdakwah namanya dan tidak kenal dakwahnya para nabi dan para rasul. Karena dia tidak kenal jalannya para nabi dan para rasul, akhirnya dia miskin, perlu cari metode baru. Ya. Dia tidak mengerti bahwa metodenya para nabi dan para rasul itu metode yang paling baik di dalam berdakwah. Dia ikuti saja metodenya para nabi dan para rasul. Karena itu kalau dia ikuti metode para nabi dan para rasul, dia pasti akan pakai bahasa yang dipakai oleh para nabi dan para rasul. Tidak ada bahasa yang lebih bagus dari bahasa Al-Quran dan bahasa hadith-hadith Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Jadi kalau harus pakai kekinian, ini karena dia kurang menghafal Al-Quran atau cuma hafal saja, tidak paham apa yang dia hafal. Iya. Ustadz Hasan hafal tetapi tidak paham apa yang dia hafal tersebut. Ini menjadi masalah. Akhirnya karena dia enggak paham ini, dia perlu mencari jalan lain untuk hal tersebut. Jelas ya, ini kekeliruan di dalam memahami, keliru jalannya dalam beragama. Keliru jalannya dalam beragama. Baik, adapun uslub dalam artian bertahap mengajak manusia, kemudian kita berbicara kepada manusia dengan apa yang mereka bisa pahami. Itu semuanya ada di dalam kaidah-kaidah beragama. Ya. Nah sekarang sudah kelihatan ya, dari kerusakan jalan ini muncul kalimat-kalimat kekufuran, kalimat-kalimat tidak bagus. Ya, sebabnya karena apa? Dia keluar dari jalannya para nabi dan para rasul. Baik. Apa hukum sholat berjamaah menjadi makmum di shaf yang ada antara dua tiang? Haram atau makruh? Apakah boleh membuat shaf antara dua tiang dengan alasan tempat penuh seperti sholat Jumat? Sholat antara dua tiang itu ada apa namanya hadith-hadith, tapi itu menunjukkan makruhnya saya. Hanya menunjukkan apa makruhnya. Hanya saja kalau tidak ada lagi tempat lain, nggak ada masalah dia sholat antara dua tiang, itu lebih bagus ya daripada sholat di luar terpisah dengan apa? Terpisah dengan masjid atau tembok masjid. Baik. Ini pertanyaan terakhir ya. Ahli sunnah wal jamaah, apa benar zahir dan batinnya ada hubungannya sesuai dengan Al-Quran dan sunnah? Zahir dan batinnya ada keterkaitannya. Saya enggak paham ini masuk di pembahasan apa? Apa yang diinginkan? Zahir dan batinnya. Ya. Apa yang dimaksud orang yang beramal dengan sunnah itu? Ya, penampilan zahirnya mereka juga mirip, terus dari sisi batinnya mereka akan sama-sama. Ya. Ataukah yang dia maksud? Ya, bahwa antara zahir dan batin itu ada hubungan. Tadi kita memang ada masuk ya di pembahasan itu. Cuman kan saya beri rincian tadi, ada yang terkait, ada yang tidak terkait. Baik. Jadi ini pertanyaan tidak begitu jelas ya apa yang diinginkan oleh penanya. Baik, wallahu taala alam. Mungkin sampai sini dulu, insyaallah taala kita akan lanjutkan nanti di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada kitab ini menjadi keberkahan untuk kita semua, bekal ilmu yang baik dan hal yang bermanfaat untuk diri kita, keluarga, masyarakat kita dan negeri kita, dan dengannya kita menjayakan Islam dan kaum muslimin menjadi orang-orang yang pertengahan di dalam menyandang kebenaran, bukan orang yang ekstrim, bukan pula orang yang menyepelekan. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita semua istiqamah di atas keislaman dan sunnah di kehidupan dunia, di sakaratul maut, di alam kubur, dan tatkala kita semua kembali kepadanya. Innahu waliyu dhalik wal qadiru alaih. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.